Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Ghufran hafizahullahu taala. Halaman 69. Khabar inna atau saudaranya, rumusnya kho'i. Jadi kita masih membahas tentang isim-isim yang marfu, posisi-posisi isim yang marfu. Di antara posisi isim yang marfu adalah ketika dia menjadi khabar inna. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas isim kana. Isim kana itu marfu. Yang mansub adalah khobar kana. Nah, kalau ini sebaliknya. Kalau pada inna, isim inna itu mansub, khobar inna itu marfu. Ya, makanya yang marfu di sini khobar inna. Dan sebagaimana kana, inna juga punya saudara-saudara. Saudara di sini artinya yang semisal dengan inna, yang punya amalan yang sama. Ya, sebagaimana kana ada saudaranya, inna juga ada saudaranya. Artinya kaidah-kaidah yang berlaku untuk inna berlaku juga untuk saudara-saudaranya. Penulis mengatakan, khabar inna ialah khabar yang dimasuki inna atau saudaranya. Sedangkan isim inna rumusnya ii ialah mubtada yang dimasuki inna atau saudaranya. Amalan inna atau saudaranya adalah menasabkan isimnya, menasabkan isim inna dan memarfukan khobarnya. Jadi sebagaimana pada kana, kana itu punya dua komponen, ada isim kana, ada khobar kana. Maka demikian juga inna punya dua komponen, ada isim inna, ada khobar inna. Jadi susunannya inna, kemudian setelahnya isim inna, kemudian setelahnya khobar inna. Isim inna itu mansub, i'rabnya. Khobar inna itu marfu, mansub marfu. Kalau pada kana marfu mansub. Untuk menyusunnya, untuk menyusun inna, kemudian isim inna dan khabar inna harus sesuai pertama pada adatnya, sesuai dalam masalah bilangannya. Dan yang kedua sesuai dalam masalah jenisnya. Jenis di sini artinya mudzakkar atau muannatsnya. Misalnya kita lihat contoh, lihat kolom yang paling kanan terlebih dahulu. Di situ ada mubtada khobar. Muhammadun Rasulullahi. Muhammad adalah Rasulullah. Ini mubtada khobar biasa. Belum kemasukan inna atau kana. Nah, kalau dia kemasukan inna menjadi inna Muhammadan Rasulullahi. Berarti kan di sana kata-kata Muhammadun berubah menjadi Muhammadan sebagai isim inna. Mubtada berubah menjadi isim inna. Isim inna itu mansub. Dan mansub untuk isim mufrad tandanya adalah fathah. Ya, bisa contek lagi halaman 58 tabelnya. Sehingga Muhammadun menjadi Muhammadan. Kemudian Rasulullahi sebagai khobar inna. Dan khobar inna itu marfu. Dan tanda marfu adalah dhammah. Sehingga dia tetap rasulu. Ya, lamnya di dhammah. Yang artinya sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jadi inna itu artinya sesungguhnya untuk menekankan. Contoh yang kedua, at-talibani najihani. Dua orang murid itu keduanya sukses. Ini mubtada khabar biasa. Kalau kemasukan inna menjadi inna talibaini najihani. Perhatikan tolibani berubah menjadi tolibaini karena dia mansub sebagai isim inna. Dan untuk isim musanna yang menunjukkan dua, kalau posisinya mansub maka tandanya adalah ya. Ya, silakan contek lagi tabel halaman 58. Sehingga tadinya tolibani menjadi tolibaini. Nah, perhatikan di sini antara isim inna dan khabar inna itu sama dalam masalah adat dan jenisnya. Kalau isim innanya musanna, talibaini, maka khabar inna juga musanna, najihani, sama-sama musanna. Dan di sini sama dalam jenisnya. Talibaini ini mudzakkar, najihani juga mudzakkar. Contoh yang ketiga, al-mudarrisuna hadiruna. Para guru hadir. Ketika kemasukan inna berubah menjadi innal mudarrisina hadiruna. Al-mudarrisun itu jamak mudzakkar salim. Dan jamak mudzakkar salim kalau dia mansub maka tandanya adalah ya. Sehingga mudarrisun menjadi mudarrisin. Contoh yang keempat, ana talibun. Ketika kemasukan inna itu menjadi inna ana talibun. Inna ana itu bisa disingkat menjadi inni. Inni talibun. Contoh yang keempat, antum muslimuna. Ketika kemasukan inna, antum yang merupakan dhamir munfasil berubah menjadi dhamir muttasil. Sehingga menjadi innakum. Innakum muslimuna. Sesungguhnya kalian adalah kaum muslimin. Contoh yang kelima, hadhani kitaba Muhammadin. Kedua barang ini adalah bukunya Muhammad. Ketika kemasukan inna menjadi inna hadaini kitaba Muhammadin. Hadhani menjadi hadaini. Karena sudah pernah kita sebutkan di pelajaran tentang isim isyarah bahwasanya hadhani dan juga hatani itu mu'rab, bisa berubah. Dalam kondisi marfu dia hadhani, dalam kondisi mansub menjadi hadaini. Karena ingat ya, tanda mansub bagi musanna adalah ya, sebagaimana di tabel halaman 58. Maka hadhani ketika berubah menjadi mansub menjadi hadaini. Adapun saudara-saudaranya inna adalah sebagai berikut. Yang disebutkan ada 7 saudaranya. Yang pertama adalah inna. Inna itu sendiri. Yang tujuannya untuk menguatkan atau untuk takkid. Kalau kita terjemahkan artinya sesungguhnya. Inna itu artinya sesungguhnya. Contohnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Contoh yang kedua, inna Muhammadan Rasulullahi. Ini sudah kita baca tadi. Yang kedua adalah anna. Kalau tadi di kasrah, kalau ini di fathah, anna. Anna juga artinya untuk takkid, untuk menekankan. Namun bedanya kalau anna itu ada di tengah, kalau inna ada di depan. Sehingga anna itu harus didahului oleh kalam, oleh sesuatu kalimat sebelumnya. Contohnya, qad ta'lamuna anni rasulullahi. Kalian telah mengetahui bahwasanya aku adalah Rasulullah. Perhatikan di situ ada anni, yang mana anni itu adalah gabungan dari anna plus ana, menjadi anni. Dan sebelumnya ada kalam atau jumlah, yaitu qad ta'lamun. Sehingga anna di sini posisinya di tengah. Contoh yang kedua, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya Allah itu sangat keras hukumannya. Berarti kan di situ ada anna, sebelumnya ada wa'lamu. Didahului oleh jumlah atau kalimat. Nah, berarti kan di sini setelah anna ada lafaz jalalah Allah yang dia menjadi mansub karena ada anna. Annallaha tandanya fathah. Dia menjadi mansub karena sebagai isim anna. Kemudian syadidu itu dhammah, dia marfu karena sebagai khobar anna. Yang ketiga ada ka'anna, yang fungsinya untuk penyerupaan. Kalau kita terjemahkan menjadi seolah-olah atau seakan-akan. Contohnya, ka'anna aliyan asadun, seakan-akan Ali adalah seekor singa. Di sini ada ka'anna dan aliyan itu mansub, sehingga tandanya fathah. Aliyan di fathah dia. Asadun marfu sebagai khobar ka'anna, sehingga tandanya dhammah. Contoh yang kedua, ka'anna zaidan syamsun, seakan-akan zaid itu bagaikan matahari. Di sini zaidan itu mansub karena sebagai isim ka'anna. Syamsun itu marfu karena sebagai khobar ka'anna. Yang keempat, lakinna, fungsinya untuk menetapkan perlawanan. Ya, kalau kita terjemahkan artinya tetapi. Lakinna itu tetapi. Sehingga menunjukkan antara frase sebelumnya dengan frase setelahnya ada perlawanan. Misalnya Muhammadun ghaniyun lakinna akhahu faqirun. Muhammad itu kaya raya tetapi saudaranya miskin. Frase pertama Muhammad kaya raya, frase kedua saudaranya miskin. Maka antara frase pertama dengan frase kedua ini tidak sejalan, ada perlawanan. Perhatikan di sana akhahu dia mansub sebagai isim lakinna. Dan akho ini adalah al-asma al-khamsah. Ya. Dan lihat di tabel halaman 58 tanda mansub untuk al-asma al-khamsah adalah alif. Yang tadinya akhu menjadi akho. Faqirun itu sebagai isim lakinna, sehingga dia didommah, dia marfu. Contoh yang kedua, al-kitabu saghirun lakinnahu mufidun. Kitab ini kecil, namun kitab ini bermanfaat. Di sini ada lakinna, dan isim lakinnanya berupa domir, yaitu hu. Dan ingat domir itu mabni. Ya, dia tidak berubah. Dia tetap hu. Sehingga kita katakan hu ini, dhamir hu ini, dia mabni tapi fi mahalli nasbin, menempati posisi mansub sebagai isim lakinna. Dia mabni i'rabnya tapi menempati posisi mansub. Mufidun dia didhammah karena sebagai khobar lakinna yang i'rabnya marfu. Yang kelima, la'alla. La'alla itu untuk menunjukkan pengharapan. Yang kalau diterjemahkan menjadi mudah-mudahan atau semoga. Contohnya, la'allal kitaba rakhisun. Semoga kitabnya murah. Dia mau beli kitab, ketika berjalan menuju toko, dia katakan semoga kitabnya murah. Di sini, al-kitaba, dia harakatnya di fathah kitaba karena i'rabnya mansub sebagai isim la'alla. Rakhisun itu di dhammah karena i'rabnya marfu sebagai khabar la'alla. Contoh yang kedua, la'allal jawwa mu'tadilun ghadan. Semoga cuacanya normal besok. Di sini al-jawwa dia mansub, tandanya fathah sebagai isim la'alla. Mu'tadilun itu marfu dengan dhammah sebagai khobar la'alla. Yang keenam, laita. Laita untuk menunjukkan angan-angan yang tidak mungkin tercapai. Kalau kita terjemahkan, maknanya aduhai seandainya. Contohnya, laita waqta syababi aidun. Aduhai andaikan waktu mudaku bisa kembali lagi. Maka ini angan-angan yang tidak mungkin, sehingga menggunakan laita. Di situ ada waqta, dia mansub sebagai isim laita. Aidun, dia marfu sebagai khobar laita. Yang terakhir ada la nafiyah lil jinsi. Huruf la yang gunanya untuk nafiyah, untuk menafikan jenis. Misalnya la fa'ila khairin makruhun. Tidak ada pelaku kebaikan yang dimurkai. Pelaku kebaikan ini jenis. Jenis orang, orang yang melakukan kebaikan. Nah, maka di sini fa'ila dia masuk sebagai isim la, makruhun dia marfu sebagai khobar la. Catatan, khobar inna atau saudaranya dapat berupa ismun zahirun, isim zahir, seperti pada contoh-contoh di atas. Yang kedua, khobar inna bisa berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ini sama seperti pada kana. Contoh yang jumlah ismiyah. Innal qa'idina aswatuhum syadidatun. Sesungguhnya para pemimpin, suara mereka sangatlah keras. Artinya para pemimpin itu suaranya didengar oleh masyarakat. Nah, di sini al-qa'idin dia mansub sebagai isim inna. Yang tadinya qa'idun menjadi qa'idin. Nah, khobar innanya mana? Khobar innanya berupa jumlah ismiyah. Aswatuhum syadidatun. Sehingga bukan aswatahum, bukan, tapi aswatuhum, karena dia merupakan jumlah ismiyah mubtada khobar. Aswatuhum sebagai mubtada, dan mubtada itu marfu, syadidatun sebagai khobarnya. Dan satu jumlah ini, aswatuhum syadidatun, inilah yang menempati posisi mansub sebagai khobar inna. Ya, satu paket semuanya. Contohnya kedua, la'allal imtihana as'ilatuhu sahlatun. Semoga ujian itu pertanyaannya mudah. Di sini al-imtihana mansub sebagai isim la'alla, sedangkan khobar la'allanya adalah berupa jumlah ismiyah, yaitu as'ilatuhu sahlatun. Dan bisa berupa jumlah fi'liyah. Contoh yang pertama, laita syababa ya'udu yauman. Andaikan masa muda bisa kembali walaupun satu hari. Di sini asyababa mansub sebagai isim laita. Nah, khobar laitanya mana? Khobar laitanya ya'udu yauman, berupa jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, ingat, jumlah fi'liyah itu fi'il fa'il. Ya, tadi dari fi'il fa'il. Contoh yang kedua, lawadittu anni uktalu fi sabilillahi. Sungguh aku berharap aku terbunuh di jalan Allah. Di sini ada anni. Anni itu dari anna plus ana. Ya, sehingga isim annanya adalah ana, dan khobar annanya adalah jumlah fi'liyah uktalu fi sabilillah. Itu khobarnya satu paket, satu jumlah. Kemudian khobar inna juga bisa berupa syibhul jumlati. Contohnya, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Isim innanya adalah yusran, sedangkan khobar innanya adalah ma'al usri. Sehingga di sini isimnya dimundurkan, dikebelakangkan. Dan ini boleh kalau khobar innanya berupa syibhul jumlah. Ini sebagaimana kaidah pada kana. Ma'al usri itu syibhul jumlah. Contoh yang kedua, inna Muhammadan fil baiti. Sesungguhnya Muhammad ada di rumah. Muhammadan itu mansub sebagai isim inna. Fil baiti itu adalah khabar inna. Ya, sehingga fil baiti ini fi mahalli raf'in, menempati posisi marfu sebagai khabar inna. Apabila inna atau saudaranya bersambung dengan ma, yaitu ma tambahan, maka amalannya inna dan saudaranya menjadi batal, menjadi hilang, sehingga kembali menjadi mubtada khobar sebagaimana asalnya. Contohnya, inna Zaidan jalisun. Ya, di sini inna punya amalan, sehingga Zaidan menjadi mansub. Ya, Zaidan, tandanya fathah. Tapi kalau innanya kemasukan ma, menjadi inna ma, maka Zaidannya kembali normal menjadi Zaidun. Innama Zaidun jalisun. Kalau inna kemasukan ma, maka inna itu kehilangan kesaktiannya, dia kehilangan amalannya. Sehingga menjadi mubtada khobar biasa, Zaidun jalisun. Zaidun sebagai mubtada, jalisun sebagai khobar. Dan dua-duanya marfu. Kemudian hamzah inna itu dikasrah apabila inna ini jatuh pada yang pertama awal jumlah atau awal kalimat. Kalau dia ada di depan, contohnya inna dina indallahil islamu, maksudnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Di sini inna ada di depan. Kalau ada di depan maka dia kasrah inna ya, bukan anna. Yang kedua, kalau dia terletak setelah sumpah, setelah qasam. Contohnya wallahi. Wallahi ini sumpah demi Allah. Nah, maka setelahnya pakai inna bukan pakai anna. Inna Muhammadan Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Yang ketiga, setelah qala. Ya, setelah kata-kata qala. Contohnya qalu inna ma'akum. Mereka orang-orang munafik mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Yang dipakai adalah inna bukan anna. Ya, kalau ada setelah qala atau turunan-turunannya ya. Turunannya qala itu qala, qalu, qalat, qalata dan seterusnya. Atau berupa fi'il mudhari, yaqulu, yaqula, yaquluna dan seterusnya. Nah, kalau setelah semua itu maka yang dipakai adalah inna bukan anna. Yang keempat, setelah haitsu. Contohnya yaskunun nasu haitsu innar rahata mawfuratun. Manusia itu yaskun, bertempat tinggal. Karena sesungguhnya rohah, istirahat itu dibutuhkan. Manusia itu tinggal di rumah untuk istirahat, karena istirahat itu dibutuhkan. Nah, setelah haitsu yang dipakai itu inna bukan anna. Ini beberapa kaidah untuk mengetahui kapan menggunakan inna, kapan menggunakan anna. Kemudian latihan. Apakah fungsi inna dan saudaranya? Dan apa hukumnya kalau dimasuki huruf ma? Jelaskan dengan contoh. Ya, tadi sudah disebutkan ya, inna itu untuk ta'kid. Contohnya kita ambil dari yang ada di kitab saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian anna untuk ta'kid juga. Contohnya wa'alamu annallaha syadidul iqab. Ka'anna fungsinya untuk menyampaikan penyerupaan. Contohnya ka'anna aliyan asadun. Lakinna untuk menetapkan perlawanan atau untuk menyatakan tetapi. Contohnya alkitabu saghirun lakinnahu mufidun. La'alla untuk menunjukkan pengharapan. Contohnya la'allal jawwa mu'tadilun. Kemudian laita untuk menunjukkan angan-angan yang tidak mungkin tercapai. Contohnya, laita waqta syababi aidun. Kemudian la nafiyah lil jinsi untuk meniadakan jenis. Contohnya, la fa'ila khairin makruhun. Dan semua ini kalau kemasukan ma, maka kehilangan amalannya atau kehilangan kesaktiannya. Ya, sehingga anna kalau menjadi annama, ya maka tidak punya amalan lagi. Ka'anna kalau menjadi ka'annama, tidak punya amal lagi. Lakinna kalau merubah menjadi lakinnama, maka dia juga tidak punya amalan lagi, dan seterusnya. Yang kedua, masukkan inna pada jumlah berikut ini. Yang pertama, innal bustana jamilun. Maksudnya, taman itu indah. Yang kedua, inna umara abuhu zahidun. Sesungguhnya Umar itu bapaknya adalah orang yang zuhud. Yang ketiga, innana muslimuna. Sesungguhnya kami adalah kaum muslimin. Inna plus nahnu menjadi innana. Atau boleh juga inna, ya. Jadi nunnya jadi bersatu, ya. Innana, inna plus nun plus alif. Nah, bisa juga dengan inna, ya. Cukup ditambahkan alif saja. Artinya sama. Kemudian silakan kerjakan soal nomor 3 dan nomor 4. Demikian kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.